Kuatkan semangat dan perjuangan yang tak pernah padam. Yakinlah bahwa semua mimpi kita raih dengan penuh cobaan, dan tak semudah kata yang telah kau ucapkan. Habis gelap terbitlah terang berpijak, percayalah hidup pasti berubah. Bahwa semua mimpi kita raih dengan penuh cobaan, dan tak semudah kata yang telah kau ucapkan. Habis gelap terbitlah terang gelap terbitlah terang berpijak, percayalah habis gelap terbitlah terang berpijak. Ada batas.